Aku sendiri yang termenung di jendela, apakah terlewat? Aku mencari dia seorang kekasih pengubat kala duka. Masihkah ada masa kita kembali mesra seperti sedia kala? Aku sengsara, engkau beri jawaban, kita kawan biasa.